من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masih melanjutkan daripada bab firman Allah Ta'ala, wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbala minhu. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya, maka tidak akan diterima darinya. Dan hadis yang dibawakan oleh penulis, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat nanti akan datang amalan-amalan. Salat datang kepada Allah azza wajalla, kemudian menyatakan, ya Rabb, ana shalah. Wahai Rabb, apa adalah shalah? Fayaqul innaki ala khair. Maka Allah menyatakan, engkau berada dalam kebaikan. Kemudian juga as-shadaqah datang mengucapkan hal yang sama, dan Allah pun juga menjawab, innaki ala khair. Kemudian puasa datang, Allah menyatakan, innaki ala khair. Dan seterusnya amalan-amalan datang kepada Allah azza wajalla, dan semuanya Allah katakan, innaki ala khair. Maka kemudian datanglah Islam. Dan ini yang akan kita baca pada pertemuan kali ini, terangan daripada Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Qala ba'da dhalik thumma yaji'ul Islam fayaqul. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda setelah itu, thumma yaji'ul Islam. Kemudian datanglah Islam. Fayaqul, Islam mengatakan, ya Rabb, wahai Rabbku, antas salam wa anal Islam. Engkau adalah as-salam dan aku adalah al-Islam. As-salam ismun min asma'illahi jalla jalalu. Salam merupakan nama daripada nama-nama Allah tabaraka wa ta'ala, min asma'il jamal billahi jalla jalalu, termasuk daripada nama Allah yang indah. Wassalam min atharihi kullu salamah salima bihal ibad wa kull anwa'is salamah lahum fi dinihim wa fi dunyahum fima daqqa minal amr au fima jalla fa'innama hiya min athari fuyudatillahi jalla wa'ala alladhi huwa as-salam jalla jalalu wa taqaddasat asma'u. As-salam, di antara pengaruh daripada nama ini, nama Allah azza wa jalla as-salam, segala keselamatan yang dengannya seorang hamba selamat. Berbagai macam bentuk keselamatan-keselamatan untuk mereka para hamba, baik dalam agama mereka, urusan-urusan agama, ataupun dalam urusan dunia-dunia mereka semuanya. Baik dalam perkara yang besar, baik dalam perkara yang kecil, baik dalam perkara yang lembut, ataupun dalam perkara yang besar, itu semua keselamatan-keselamatan tersebut semuanya merupakan bagian daripada pengaruh limpahan Allah Subhanahu wa ta'ala yang merupakan nama dan sifatnya as-salam jalla jalaluhu. Semuanya itu adalah merupakan limpahan-limpahan rahmat Allah, limpahan-limpahan keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha suci, yang maha agung. Wal Islam, dan Islam min aslama, dari kalimat aslama, ini fi'il madhinya aslama yuslimu islama. idza dakhala fi salam, apabila masuk ke dalam kedamaian dan keselamatan. Ya'ni fil lughah wa talabus salamah, ya'ni secara makna, secara bahasa. Wa talabus salamah, dan meminta keselamatan. Fa bainahuma min jihatil istiqaq munasibah, maka antara Islam dengan salam dari sisi pecahan katanya itu memiliki keterkaitan. Li'anna Islam fiman aslama yatlubus salamah, karena Islam pada orang yang aslama, yakni dia menginginkan masuk ke dalam keselamatan, dia mencari keselamatan tersebut. Wassalam min asma'illahi jalla wa'ala, di mana aslam merupakan nama daripada nama-nama Allah jalla wa'ala. Alladhi fihi fuyudatus salamah min jami'in nawahi wal jihad, di mana padanya terdapat timpahan keselamatan dari seluruh sisi, dari segala macam sisi, dari segala macam arah. Islam itu bagi orang yang mencari keselamatan, dia masuk ke dalam Islam, karena Islam artinya adalah dukhul fis salam atau talabus salamah. Iya kan? Islam itu artinya adalah dukhul fis salam, masuk dalam keselamatan, atau talabus salam, mencari keselamatan. Sedangkan as-salam Allah azza wajalla. As-salam adalah Allah azza wajalla yang atau sang pemberi keselamatan, yang melimpahkan berbagai macam keselamatan kepada seluruh makhluknya dari segala sisi, baik keselamatan dalam urusan dunia maupun dalam urusan agama, baik besar maupun kecil. Maka di antara makna Islam dengan as-salam yang merupakan nama Allah itu terdapat keterkaitan. Fi hadza du'a minal Islam, ya Rabbi antas salam wa ana al-Islam. Karenanya di antara daripada seruan daripada yakni ucapan daripada al-Islam, al-Islam yakni sesuatu menjadi yakni datang pada hari kiamat nanti menjadi sesuatu yang konkret yang nyata, yang dia mengatakan ya Rabbi wahai Rabbku, engkau adalah as-salam dan aku adalah al-Islam. Wahai Rabbku, engkau adalah as-salam, sumber dari segala keselamatan yang diharapkan oleh setiap hamba, sumber daripada segala macam keselamatan baik besar maupun kecil dalam urusan dunia maupun akhirat. Sedangkan aku adalah al-Islam, yang denganku yakni yang diriku inilah mereka dengan diriku inilah dengan sebab diriku inilah mereka akan selamat. Karena Islam maknanya adalah talabus salam. Fi tanbihun lil ibad an yakuna matlabahum wa du'aahum bitawassul bi asma'illahi jalla wa ala al munasibah liman talibihim. Di sini terdapat tanbih. Ini pada ucapan Islam yang mengatakan ya Rabb antas salam, wahai Rabb engkau adalah as-salam sedangkan aku adalah al-Islam. Terdapat tanbih bagi para hamba untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepadanya menggunakan tawassul sesuai dengan nama-nama Allah Azza wa Jal. Bi asma'illah al-munasibah, sesuai dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, disesuaikan dengan matalib, permintaan dan permohonan para hamba itu sendiri. Apa maksudnya? Karena al-Islam ini dia meminta kepada Allah Azza wa Jal untuk dijadikan sebagai barometer, ukuran, timbangan kebaikan para hamba, maka dia meminta dengan nama Allah Subhanahu wa taala antas salam ya Allah wa anal Islam. Ini yani meminta supaya jadikan aku sebagai apa? Mi'yar. Sebagai mi'yar, barometer penilaian pada hari kiamat nanti, dan itu nanti akan kita ketahui Allah Subhanahu wa taala kemudian mengijabai. Maka terdapat di situ tanbih untuk kita para hamba agar di saat kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla menggunakan nama-nama sesuai dengan permintaan kita. Kalau kita meminta rahmat, ya, ya arhamar rahimin, irhamna. Kalau kita meminta ampunan, ya ghafurur rahim, infirlana. Minta ampunan, maka disebut nama Allah al-ghafur, maha pengampun, ar-rahim, yang maha penyayang terhadap hambanya. Ya razzaq urzuqna. Di saat meminta kepada Allah dan memperhatikan sisi nama-nama tersebut. Fa idza kana yuridu matlaban fi salama fa innahu yad'u Allah jalla wa ala bi asma'ihil husna. Apabila seseorang mengharapkan keselamatan, maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah yang baik. Bi asma'il jamal allati minha as-salam, dengan nama-nama yang indah. Di antara nama-nama tersebut adalah As-Salam. Masalan fima yaqulu. Contoh itu ya. As-Salam di antara yang dicontohkan di sini. Alati minha As-Salam, masalan fima yaqulu, pada apa yang dia minta. Karena dia meminta keselamatan, maka berdoa kepada Allah ya salam. Wa hadha huwa tahqiqun bi qaulillahi jalla wa ala walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan ini merupakan tahqiq, yakni perrealisasian pelaksanaan dari firman Allah taala walillahil asmaul husna, dan Allah memiliki nama-nama yang baik. Fad'uhu biha, maka berdoalah kalian, memintalah dengannya. Al husna ini jamak daripada ya al ahsan. Al husna itu jamak daripada al ahsan. Al asma itu jamak daripada al ism. Asalnya adalah al ismul ahsan, bukan hasan, ahsan. Ahsan ini yang terbaik. Ahsan itu jamaknya husna. Jadi husna itu adalah jamak daripada al-ahsan. Wallahu a'lam. Fa yad'ul 'abdu bima yunasib matlubahu. Idza kana matlubuhu al-maghfirah, fa yatawajjad ila Allah jalla wa ala bi asma'il jamalahu jalla wa ala kal ghafur war rahim wal wadud wa tawwab wa nahdari. Maka seorang hamba hendaknya dia berdoa kepada Allah dengan nama-nama Allah Azza wa Jal sesuai apa yang dia mohonkan. Apabila permohonannya tersebut adalah maghfirah, ampunan, maka dia pun tawadud kepada Allah Jalla wa Ala dengan nama Allah yang indah, bi asma'il jamal lahu, nama-nama Allah yang indah, kal ghafur, seperti al ghafur, ar rahim, yang maha penyayang, al wadud, yang maha kasih, sama maknanya dengan al hub, al wadud, yang maha belas kasih atau yang maha pecinta, wa tawwab, yang maha memberi taubat, wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya. Wa bi asma'ihil jalal aydan allati fiha izzatu wa jabarutu wa haymanu wa kibriya'uhu jalla wa ala. Dan dengan nama-nama yang agung, nama-nama yang agungnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau asma al-jamal seperti Ghafurur Rahimul Wadud At-Tawwab Al-Majid, itu nama-nama al-jamal, keindahan, menunjukkan akan keindahan. Ya. Adapun nama-nama jalal itu seperti apa namanya? Al-Aziz misalnya. Itu nama-nama jalal, keagungan. Allati fiha izzatu al-aziz, yang padanya terdapat keperkasaannya. Al-jabbar, yang menunjukkan akan jabarutu, kuasaannya. Al-muhaimin, yang menunjukkan akan kuasanya, sama maknanya. Kibriya'u al-mutakabbir. Mutakabbir itu hanya merupakan hak Allah Azza wa Jalla. Maka diharamkan bagi seorang hamba untuk memiliki sifat takabur. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak menyandangnya. Litu'ridahu linafahatir rabbi, agar bisa membawanya kepada kemurahan, pemberian daripada Allah Azza wa Jalla. Jalla Jalalu wa taqaddasat asma'u. Yang Maha Agung lagi Maha Suci nama-namanya. Dengan nama-nama tersebut, yang pertama disebutkan nama Jamalnya dulu, ya. Kemudian nama Jalal, nama yang menunjukkan keindahannya, Maha terpuji Allah Azza wa Jalla. Kemudian nama-nama yang menunjukkan akan keperkasaannya dan keagungannya. Di antara doa yang dipanjatkan oleh Nabi Isa, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kalau engkau mengadab mereka ya Allah, maka sungguhnya mereka adalah hamba-hamba. Dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkau adalah zat yang maha perkasa. Ini mengampuni, tetapi tidak kemudian menyebutkan nama Allah yang jamil, ya, yakni maha pengampun, bukan, tetapi menunjukkan nama Allah Jalal, yakni maha perkasa. Fa'innaka antal azizul hakim, kau adalah zat yang maha perkasa. Kenapa? Karena makamnya bukan makam untuk berbelas kasih kepada mereka, orang-orang kafir. Kalau engkau mengadab mereka, mereka pantas untuk diadab ya Allah. Mereka adalah hamba-hamba, pantas untuk mendapatkan hukuman darimu. Hamba-hamba yang ingkar, yang kafir. Tetapi jika engkau maafkan mereka ya Allah, engkau adalah zat yang maha perkasa. Bukan karena kelemahan, bukan karena ya, hal-hal yang sifatnya demikian. Itu di saat Nabi Isa di akhirat nanti berjumpa dengan Allah, dan Allah bertanya kepadanya terkait dengan umatnya. Baik, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian faedah yang diambil oleh Syekh, dan ini merupakan faedah yang sangat agung, bahwasanya sepantasnya bagi seseorang di dalam berdoa dia memilih nama-nama Allah yang sesuai dengan permohonannya. Wa kadzalika fi sa'iril masail. Demikian pula pada perkara-perkara yang lain, permohonan-permohonan yang lain. Fa du'a min a'zham ma yakun. Fa idza wuffiqa al-'abdu lid-du'a bitawassul wa tsana 'ala Allah jalla wa 'ala bima yunasibul matruf fa innahu la yakad ad-du'a yusra. Maka doa itu merupakan perkara yang agung-agungnya, suatu yang seagung-agungnya, perkara yang sangat besar, sangat agung pada diri setiap hamba untuk meminta pada Allah Azza wa Jalla. Ini perkara bukan perkara remeh. Apabila seorang hamba itu diberikan taufik untuk berdoa dengan bertawassul, bertawassul dengan nama-nama Allah, dengan memuji Allah Azza wa Jalla, dengan sesuatu yang mencocoki apa yang dia minta, fa innahu la yakad ad-du'a yusra, maka hampir-hampir doa itu tidak akan pernah untuk tertolak. Bal yujab kama akhbarallahu jalla wa ala bidzalik. Bahkan akan diijabahi sebagaimana Allah jalla wa ala memberitakan hal tersebut. Ud'uni astajib lakum. Kalau kepadaku niscaya akan mengijabahinya. Setiap doa pasti Allah akan ijabah. Karena Allah Azza wa Jal di samping zat yang maha pemurah, Allah Azza wa Jal adalah Al-Ghani, ya. Maha kaya, maha memiliki, maha menguasai, maha segala-galanya. Allah ya, maha kuasa atas segala sesuatu, dan maha pemurah pemberiannya. Maka apapun yang diminta oleh hamba, diberi oleh Allah Azza wa Jal, tidaklah mengurangi daripada kekuasaan Allah, dan tidak akan mengurangi daripada kekayaan Allah sedikit pun. Lantas apa kemudian sesuatu yang menyebabkan Allah tidak memberi, padahal Allah adalah pemurah, dan tidak ada sesuatu yang bisa mengurangi daripada kekuasaannya dan kepemilikannya. Pasti Allah akan memberi. Hanya saja di sana ada perkara-perkara yang memang Allah benci, yang menyebabkan terhalangnya doa-doa tersebut, penghalang-penghalang daripada doa. Tapi dalam salah satu hadis Rasulullah SAW menggambarkan orang yang sudah panjang perjalanannya dalam safarnya. Dia berpakaian lusuh, rambutnya acak-acakan. Dalam keadaan demikian dia mengangkat tangannya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Berdoa di saat safar itu di antara waktu mustajab. Keadaan seseorang menunjukkan akan kefakiran dia, yakni dalam keadaan lusuh dan sebagainya, itu juga keadaan yang mustajab. Kemudian seseorang mengangkat tangannya, Allah juga menyatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala malu untuk kemudian menolak doa orang yang mengangkat tangannya. Artinya apa? Asbab untuk bisa diterimanya dan didengarnya doa ada, akan tetapi di situ ada asbab yang menyebabkan dirinya terhalang. Apa itu? Pakaiannya yang dia pakai haram. Makanan yang masuk ke perutnya yang dengannya dia tumbuh juga haram, minumannya juga haram. Jadi hal-hal yang menyebabkan dari terpalingkannya doa tersebut, menyebabkan doa tersebut tidak didengar oleh Allah Azza wa Jalla, ini juga harus diadakan. Dan di saat seseorang berdoa dalam keadaan dia baik, ya, tidak melakukan perkara-perkara yang membawa kepada hal-hal yang tidak didengar doa tersebut, kok belum juga dikabulkan, maka bersabar. Setiap doa pasti dikabulkan, malam yastajil, selama seseorang tidak tergesa-gesa. Selama tidak tergesa-gesa, pasti dikabulkan. Mohon apa saja, mohon apa saja, pasti dikabulkan. Belum punya rumah, minta. Betul itu, betul. Tapi jangan merasa kemudian harus segera. Itu sudah doa berkali-kali setiap sholat sampai detik ini belum juga dikabulkan, belum punya rumah, masih jadi kontraktor sana kemari. Sabar. Kalau sudah demikian, ya itu sudah kesalahannya sendiri. Tetapi pasti Allah akan mengabulkan itu pasti. Selama kata Rasul, malam ya saja. Selama tidak selama dia tidak istijar, meminta disegerakan. Kemudian, kalaupun seseorang dia tidak mendapatkan sesuai dengan apa yang dia minta, maka hal tersebut yakinilah bahwa yang pertama itu yang terbaik bagi dirinya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu yang terbaik untuk kita. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kita minta. Allah palingkan kepada sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kita minta. Hanya kita mungkin terkadang menyadarinya, terkadang tidak. Kemudian yang ketiga, permohonan-permohonan tersebut tercatat di Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan diberikan secara sempurna di saat di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa Ta'ala terkadang menunda pemberiannya, ya, ijabah daripada doa tersebut. Tetapi pasti, karena Allah sudah berjanji, "Ud'uni astajib lakum." Itu satu janji yang pasti akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berbanyak doa kita kepada Allah Azza wa Jalla, perbanyak doa-doa tersebut, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada kita. Huna qol, di sini Rasul menyatakan, "Fayaqulu ya Rabbi antas salam wa ana al-islam." Islam mengatakan, "Wahai Rabbku, Engkau adalah as-salam dan aku adalah al-islam." Fayaqulu Allah jalla ati. Fayaqulu Allah azza wa jal, "Innaka ala khair. Bikal yaum akhudh wa bika u'ti." Allah menjawab, "Engkau berada dalam kebaikan, wahai Islam. Bika al-yaum, berdasarkan dirimu pada hari ini, akhul, aku mengambil, ini menyiksa. Wabika u'ti, dan denganmu, berdasarkan dirimu, aku memberi, ini menganugerahi." Faqala Allah Azza wa Jal fi kitabih, Allah Azza wa Jal menyatakan di dalam kitabnya, "Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Ini dia maknanya. Ternyata ini berlaku bagi seluruh makhluk, tidak hanya bagi kaum muslimin yang hidup di masa ini saja, di masa umat Muhammad saja, bahkan pada masa-masa sebelumnya. karena ini adalah Islam yang datang pada hari kiamat. Dan Allah menyatakan bikal yaum akhud wa bika uti, denganmu pada hari ini aku mengambil, yakni menyiksa, dan denganmu pada hari ini aku akan memberi, yakni memberikan anugerah pahala. Jadi hitung-hitungan tersebut berdasarkan Islam. Maka orang yang tidak beragama Islam sudah pasti binasa, ya, sudah pasti binasa. Tidak perlu ada lagi untuk kemudian kemungkinan selamat, tidak ada sama sekali, pasti binasa. Wa may yabtaghi ghayra al-islami deenan fala yuqbal minhu. Dia mengamalkan kebaikan sebanyak apapun di dalam kehidupan dunianya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak berdasarkan Islam. Qalu bikal yaum akhu. Berikutnya makna daripada bikal yaum akhu, pada hari ini aku memperhitungkan. Akhudhu ini ada dua penafsiran. Yumkin an yakuna tafsiruha ala ahadi wajhain. Memungkinkan untuk ditafsirkan dengan salah satu dari dua sisi. Al awal, sisi yang pertama, bikal yauma akhudhu minal akhdi wa huwa al uqubah wal adab. Kalimat akhudhu dari kalimat al akhdhu yang artinya adalah al uqubah, yakni hukuman, wal adab dan siksa, wal muakhadzat aidan. Sama, muakhadzat yakni hitung-hitungan, siksa maksudnya, muakhadzat. Wathani bikal yaum akhudh, muakhadzat yakni mengambil tindakan. Itu muakhadzat. Denganmu aku mengambil tindakan, yakni artinya sama, mengadab dan menyiksa. Wathani dan makna yang kedua, bikal yaum akhudhu yakni akhudhul wasilah, akhudhus syafa'ah. Fayakunul Islam syafi'an, yu'khadh syafi'an wa yu'tayib. Yukhadu syafi'an, yukhadu sababan, yukhadu mizanan. Makna yang kedua, dengannya aku mengambil, yakni dengannya aku mengambil wasilah, dengannya aku mengambil syafaat, sehingga Islam menjadi syafi', memberi syafaat atas izin Allah. Ya, yukhadu syafi'an, diambil syafaatnya, diambil sebabnya dan mizannya, timbangannya. Wal awwal adhar, dan yang pertama, makna yang pertama ini yang paling tampak, artinya yang rajih tentunya. Wal awwal adhar ini makna yang paling tampak adalah yang pertama. Ada dua penafsiran, tetapi penafsiran yang pertama itu yang paling rajih. Yani akhud yani fu'adzib, aku akan mengadab. Wa huwa annahu minal akhdi wal mu'akhadah, yani dari al akhdi yani adab, artinya wal mu'akhadah yani mengambil tindakan. Wal uqubah wan nakal, sama maknanya uqubah, yakni hukuman, nakal yakni siksa. Yakni biqaum wa akhib, denganmu pada hari ini aku akan ambil tindakan, wa akhib dan aku akan menghukum, wa unakil aku akan menyiksa, wa adrib dan aku akan mengazab. Wa biqal yaum u'ti, dan pada hari ini denganmu aku memberi. U'ti yakni atakarram, aku akan muliakan, wa tafaddal dan aku akan berikan karunia. Ka qauli jalla wa ala ata'an ghairu majzud. Ata'an yakni artinya adalah pemberian yang tidak pernah terputus. Jadi u'ti yakni atakarram, berdasarkan dirimu aku akan memuliakan dan aku akan memberikan fadilah. Fadalla dzalika ala annallaha jalla wa ala ja'ala al-islam wal mizan. Maka ini menunjukkan bahwasanya Allah jalla wa ala menjadikan Islam sebagai timbangan. Bi annahu yu'aqibu bi tarkih wa yu'akhidhu bi tarkih. Yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengiqab, menghukum disebabkan ditinggalkannya Islam, ya, akan mengazab disebabkan ditinggalkannya Islam. Ini rincian-rincian perkara yang ada di dalam Islam pada setiap hamba. Kalau yang tidak beragama dengan agama Islam, berarti seluruhnya dia telah tinggalkan. Maka rincian-rincian perkara berat sekali. Berat sekali. Orang-orang yang kafir di dalam neraka, mereka di saat ditanya, masalakakum fi safar, apa yang menyebabkan kalian masuk neraka safar, mereka mengatakan qalu lam nakun minal musallin, kami bukan orang-orang yang sholat. Berarti dia diazab karena meninggalkan sholat, padahal dia kafir. Seandainya dia melakukan pun tidak akan diterima. tidak akan diterima. Tetapi dia dalam azabnya ada rincian-rincian azab. Ini azab karena kamu meninggalkan sholat, ini azab karena kamu meninggalkan zakat, ini azab karena kamu meninggalkan puasa Ramadan, ini azab karena kamu meninggalkan zakat, dan seterusnya. Rincian-rincian hukum yang ada dalam Islam itu mereka dituntut dengannya pada hari kiamat. Seandainya mereka melakukan juga tidak diterima karena mereka tidak di dalam Islam. Mereka bersedekah misalnya, mungkin mereka bersedekah lebih banyak daripada kewajiban zakatnya, tetapi tidak diterima ya, insya Allah subhanahu wa ta'ala, karena mereka tidak percaya. Hanya saja jawaban mereka, lam naku minal musallin wa lam naku nutu'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin wa kunna nukadzibu biyaumiddin, itu menunjukkan bahwa mereka disiksa dalam rincian-rincian tafsil daripada syariat Islam. Dan orang kafir itu sendiri mereka berbeda-beda tingkatannya, kadar pengingkarannya terhadap Allah Subhanahu wa taala itu berbeda-beda, sehingga mereka pun mendapatkan azab. Secara umum mereka azabnya sangat berat di dalam neraka, akan tetapi sisi daripada azab itu sendiri juga berperingkat di antara mereka, karena di antara mereka ada yang kekufurannya itu luar biasa dahsyat mengerikan, maka mereka pun berperingkat di dalamnya. Dan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui akan peringkat-peringkat mereka tersebut. Padahal dzalika ala annallaha jalla wa ala ja'ala al-islam huwa al-mizan. Fa idza kana al-amr kadzalik fa inna tahqiq al-islam. Sampai mana tadi? Apabila demikian keadaannya, berarti Allah Subhanahu wa taala menjadikan Islam itu sebagai apa? Timbangan. Yu'aqib bitarki wa yu'aqib bitarki, Allah akan menghukum disebabkan meninggalkan Islam, menyiksa disebabkan meninggalkan Islam. Kama annahu yukrim wa yun'im wa yatafaddal wa yu'ti bil Islam, sebagaimana Allah Azza wa Jalla akan memberikan ikram, pemuliaan, dan memberikan nikmat, dan memberikan fadilah, dan memberikan pemberian kepada orang-orang yang berada di dalam Islam. Fa idza kana al-amru kadzalik fa inna tahqiqa al-islam huwa a'dhamu asbabin najah. Apabila perkaranya seperti ini, berarti tahqiqul Islam, merealisasikan Islam, yakni menjalankan Islam di dalam kehidupan kita, huwa a'dhamu asbabin najah, itulah sebab yang paling besar untuk tercapainya kesuksesan, keselamatan dunia dan akhirat. A'dhamu asbabin najah adalah Islam. Sehingga Rasul menyebutnya bahwa al-Islam Rasul Amr. Pokok segala urusan ini Islam. Karena inti daripada terjadinya hisab pada hari kiamat adalah Islam ini. Ini pokok urusan. Modal dasarnya kita pokoknya sudah Islam, itu sudah selamat sudah. Intinya mati di atas Islam berarti kita punya pokok modal dasar untuk selamat. Orang yang tidak memiliki pokok urusan ini, maka dia tidak memiliki modal dasar untuk selamat. Dia pasti akan binasa. Di saat dia memiliki Islam, maka di akhirat nanti dia akan mengalami muhasabah, hisab ya. Akan mengalami hisab, hitung-hitungan dalam artian amalan baik dengan amalan jelek. Kalau banyak amalan baiknya maka dia selamat, kalau banyak amalan jeleknya maka dia binasa. Tetapi tetap dipertanggungjawabkan sesuai dengan amalan jeleknya tadi. Itu pun jika Allah menghendaki untuk mengadab dia, karena masih ada kemungkinan dia mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jalla. Memang berhak untuk mendapatkan adab iya, tetapi Allah mengampuninya dan memaafkannya dan kemudian masukkannya ke dalam surga. Itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang ternyata kejelekannya lebih banyak dari kejahatannya, daripada kebaikannya, mestinya dia divonis masuk neraka. Akan tetapi ada syafaat dari Rasulullah yang kemudian dengan syafaat tersebut dia tidak dimasukkan ke dalam neraka. Ada syafaat dari orang-orang yang beriman, ada syafaat dari keluarganya, ada syafaat dari ini, dari itu. Sehingga masih ada peluang-peluang ya. Maka seseorang mati di atas Islam itu merupakan Rasul Amr ya. Merupakan apa? Pokok dalam urusan. Sehingga jangan sampai benar-benar mati kecuali dalam keadaan Islam. Jangan sampai mati kecuali dalam keadaan Islam. Ini maknanya kenapa ya, di dalam khutbah Jumat senantiasa disampaikan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Juga Ibrahim, juga Nabi Yakub ya, di saat berwasiat, ya Bani innallahastafa lakumuddin, innallahastara apa namanya, innallahastafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah telah memilihkan untukmu agama, maka janganlah benar-benar kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Ini intinya. Karena seseorang yang berada di dalam Islam, dia masih memiliki Rasul Amr. Azamma yakunu bihil i'ta' wal karam wal fadl minallahi jalla wa'ala an yuhaqqiqal 'abd islamah. Sebesar-besar pemberian Allah dan pemulihan Allah dan karunianya Allah Subhanahu wa taala di saat seseorang itu bisa merealisasikan keislaman pada dirinya. Wa yakuna musliman 'alal haqiqah, dan untuk menjadi seorang muslim sejati. Menjadi muslim yang sejati. Wa manna wa anna man takhallafa 'an dhalik fa huwa mu'aqab. Adapun orang yang takhallaf min dhalik, dia tidak mendapatkan hal tersebut, maka dia mendapatkan adab, berhak untuk mendapatkan siksa. Wa sayuraddu 'alaihi ma ta'abbada bihi mimma laisa minal Islam, dan akan ditolak darinya perkara-perkara yang dia ibadah kepada Allah dari sesuatu yang bukan dari bagian Islam. Sebagaimana dalam hadis Aisyah, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa rabbu. Datang di hari kiamat dia merasa sudah beramal dengan amalan yang sangat besar dan sangat banyak, ya, ternyata sia-sia. Nah, kamu mengamalkan apa ini? Saya mengamalkan ini, ya Allah, ini. Enggak pernah ini diperintahkan. Siapa yang memerintahkan kamu? Ya, ini Pak Fulan, Ustaz Fulan, Kiai Fulan, Mbah Fulan. Ya minta kamu kepada mereka, jangan minta kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Tidak akan diterima, tertolak. Ya. Syariat siapa yang kamu pakai? Ini bukan syariat Allah. Ini bukan aturan Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW tidak pernah melakukannya, para sahabat juga tidak pernah melakukannya. Kamu melakukan aturannya siapa? Hawa nafsu. Hawa nafsu. Itu na'udzubillah. Jadi merugi sekali orang-orang yang melakukan amalan-amalan bid'ah. Wa hadza kama dzakarna yasmal al-fi'atain. Dan ini sebagaimana telah kita sebutkan, ya, ini tercakup padanya dua kelompok. Fi'ah man laisu bi muslimin wa fi'ah ahlul Islam. Kelompok pertama, ya, ini memang mereka bukan orang-orang yang beragama dengan agama Islam. Dan kelompok kedua, ya, ini orang-orang yang mereka secara status beragama Islam. Alladzi lam yuhaqqiqul Islam, tetapi tidak merealisasikan Islam. Fa haula mukhatabun bil mu'akhadah. Maka mereka-mereka ini, ya, mereka akan mendapatkan hukuman. Wa mutawa'aduna bi qawli, dan mereka terancam dengan firman-Nya, wa may yabtaghi ghaira al-islam diinan fala yuqbal la minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jadi kalimat ini, barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, itu ada dua kemungkinan, dia berada pada agama selain Islam, atau kemungkinan yang kedua, dia mengaku Islam tetapi mengambil aturan selain daripada aturan Islam. Maka orang yang seperti ini, kalau dia tidak melakukan pembatal keislaman, maka dia masih sebagai seorang muslim yang di akhirat nanti perkara-perkara yang dia jalankan selain daripada aturan Islam tertolak. Tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dia masih sebagai muslim. Jadi ahlul bid'ah, selama kebid'ahannya tersebut belum sampai kepada kekufuran, masih ada keselamatan insyaallah. Meskipun pada asalnya mereka adalah orang-orang yang mengerikan keadaannya, na'udzubillah, amalannya tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan sangat-sangat mengerikan dari sisi terancam dengan adab neraka. Karena Allah Subhanahu wa taala, Rasul telah menyatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin binar. Na'udzubillah. Tetapi apakah mereka kafir? Tergantung sesuai dengan kebid'ahannya. Kemudian anak ingin menyampaikan dan memberikan tanbih, karena sempat ada anggapan bahwasanya seluruh maksiat itu lebih ringan daripada seluruh bid'ah. Ini keliru. Yang disampaikan oleh para ulama bahwasannya jinsul bid'ah akbar wa a'dham minal ma'asi. Jenisnya, bukan rincian-rincian perkaranya. Di sana banyak perkara maksiat yang jauh lebih besar perkaranya daripada sebagian bid'ah. Ya. Jadi jangan sampai kalimat ini disalahpahami. Terlebih memberikan contoh orang yang yakinan dosanya lebih besar daripada berzina. Tidak ada para ulama yang mengatakan demikian. Ini hati-hati, kalimat seperti ini berbahaya. tahakkum seperti ini. Ya, aqala 'ala Allah bila 'ilm. Berhati-hati. Ya. Jadi jenis bid'ah itu lebih akhtar wa a'dham wa adhar. Itu iya, lebih besar perkaranya, lebih berbahaya dan lebih bermadharat. Tetapi di saat berikan contoh jangan sembarangan. Perkara jenis berbeda dengan rincian. Itu. Jadi semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Wallahu taala alam bisawab. Naktafi ilahuna wa sallallahu alaihi wa sallam.